بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة الكرام, pagi hari ini Syekh Kiani di sini Ustaz Abdul Wahid. Beliau berhalangan dan saya pun tak bisa berpanjang-panjang. Hari ini saya harus safar ke Jakarta. Mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita duduk sekitar 10 menit. Ikhlaskan ya. Ikhlas kalau tak rela. Al-ikhwata fillah, Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa rahimahu meriwayatkan, dan juga Imam Tirmidzi dari hadis Al-Harith Al-Ash'ari dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah Subhanahu wa taala amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan 5 hal, an ya'mal bihinna, an ya'mal biha, untuk disampaikan dan untuk diamalkan, wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha, dan untuk didakwakan, diseru kepada bani Israil agar melaksanakan 5 hal tersebut, wa annahu kada an yubti'a biha, tetapi Nabi Yahya bin Zakaria ya hampir-hampir saja ya lalai untuk menyampaikannya, terluput. Allah suruh sampaikan, tak juga dia sampaikan. Faqala lahu Isa alaihi salam, maka Isa alaihi salam berkata kepada Yahya bin Zakaria, ya, fa imma an ta'murahum, wahai Yahya, sampaikan pesan Allah yang Allah pesankan kepadamu. Wa imma an amurahum, kalau kau tak sampaikan, biar aku yang sampaikan. Faqala Yahya, maka berkatalah Nabiullah Yahya bin Zakaria, akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw u'adzab, wahai Isa bin Maryam, aku khawatir jika engkau yang menyampaikan hal ini ya sementara Allah pesankan agar aku menyampaikannya, aku terluput, aku akan ditenggelamkan Allah dalam perut bumi, atau Allah akan mengazabku, maka jangan sampaikan, biar ku sampaikan sekarang. Fajama'a Yahya an-nasa fi Baitil Maqdis, maka Nabiullah Yahya mengumpulkan seluruh manusia di Baitul Maqdis. Famtala'al masjid, maka penuhlah masjid. Wa qa'adu 'ala asy-syuraf, mereka duduk sampai di pinggir-pinggir masjid, di teras-teras masjid. Kemudian faqala, berkatalah Nabiullah Yahya, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani bi khamsi kalimatin, Allah perintahkan saya menyampaikan kepada kalian 5 kalimat, aw an a'malahunna, agar 5 kalimat tersebut aku amalkan, wa amurukum an ta'malu bihinna, aku pun perintahkan kalian pula untuk mengamalkannya. Awwalahunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan dia dengan apapun juga. Fa in mathala man asyraka billah, fa inna mathala man asyraka billah, sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, kama tali rajulin, bagaikan perumpamaan seorang laki-laki, ishtara 'abdan min khalisi madihi bidhahabin aw wariqin, bagaikan perumpamaan seorang laki-laki yang telah membeli seorang hamba dengan uangnya sepenuhnya, tak ada campur tangan uang orang lain, dari uang berupa dinar ataupun dirham. Faqala lahu, maka berkatalah laki-laki yang telah membeli budak ini, hadihi dari wa hadha amali fa'mal wa addi ilayya, inilah rumahku dan inilah pekerjaanku, ya, maka bekerjalah engkau sebagaimana ku perintahkan, kemudian tunaikan apa yang ku ya perintahkan kepadamu untuk kau tunaikan, ya, kau bekerja, inilah profesiku, inilah usahaku, ini rumah, kau telah kubeli, bekerjalah engkau baik-baik. nanti hasilnya serahkan kepadaku. Ya. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidihi. Maka bekerjalah budak ini yang telah dibeli oleh tuannya dari hartanya sendiri. Ya. Setelah dia bekerja dengan susah payah letih, selesailah pekerjaan, namun hasilnya dia serahkan bukan ke tuannya. Dia serahkan kepada orang lain, sementara tuannya membelinya dengan sepenuh hartanya. Disuruh bekerja untuknya, tapi pekerjaan tersebut hasilnya dia limpahkan kepada orang lain. Fa ayyukum yardha an yakuna 'abduhu kadzalik? Siapakah di antara kalian wahai Bani Israil yang rela hambanya berbuat seperti ini? Diperintahkan bekerja untuknya, malah dia bekerja untuk orang lain. Bagaimana kesyirikan pun demikian. Allah suruh kita beribadah menyembahnya, kita sembah selainnya. Inilah hamba yang celaka, tak tahu untung, tak tahu diri. Diciptakan Tuhannya, diberikan segala macam rezeki, dilimpahkan kenikmatan luar dan dalam, zahir dan batin. Kemudian dia berbakti kepada selain Allah, menyembah patung, menyembah batu, menyembah macam-macam yang mereka sembah. Inilah orang tak tahu diuntung. Begitulah perumpamaan orang berbuat kesyirikan. Wa innallaha amarakum bis-salati, dan Allah perintahkan kalian untuk mengerjakan salat. Fa idza sallaitum fala taltafitu, kalau kalian sedang salat jangan menoleh ke kiri ke kanan. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi, karena Allah sedang menghadapkan wajahnya kepada hambanya, kepada wajah hambanya dalam salatnya. Ma lam yaltafit, selama hamba tidak menoleh. Ketika ada seorang hamba yang menoleh ke kiri ke kanan, hilanglah konsentrasinya, hilanglah fokusnya, maka Allah pun berpaling daripadanya. Yang ketiga, wa amurukum bis siyam, dan aku perintahkan kalian, atau wa amarakum bis siyam, Allah perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin fi ithabah, perumpamaan orang yang berpuasa bagikan seorang laki-laki yang ada dalam satu kumpulan manusia. Ma'ahu surratun fiha miskun, dia membawa karung dalamnya ada misik, ya, wangian misik kasturi. Fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihu, maka satu kumpulan manusia itu begitu terpesona dan terkagum-kagum dengan harum yang ada bersamanya. Wa inna riha as-sa'imi athyabu innallahi min rihil misk, sungguh bau mulut orang-orang berpuasa itu di sisi Allah lebih utama daripada wanginya kasturi. Berikutnya yang keempat, wa amurukum bis-shadaqah, kuperintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalika, fa inna mathala dzalika mathalu rajulin asirahul aduwu, perumpamaan orang yang bersedekah bagikan seorang laki-laki yang dia ditawan oleh musuhnya. Fa awthaqu yadahu ila unuqih, musuhnya mengikat tangannya ke lehernya, disatukan dengan leher. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah, mereka telah membawanya untuk siap dipenggal kepalanya. Faqala, maka berkatalah orang ini, ana aftari minkum bil qalili wal kathir, aku akan tebus diriku, jangan kalian penggal dengan segala sesuatu, apapun yang kalian minta sedikit maupun banyak. Fafada nafsahu minhum, maka dia menebus nyawanya dari mereka. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala, dan aku perintahkan kalian untuk mengingat senantiasa berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah bagaikan seorang laki-laki. Kharajal adu fi ithrihi sira'an, yang dikejar-kejar musuhnya dengan cepat di belakangnya, telah mendekat. Hatta idza ata ala hisrin hasinin, sampailah dia pada benteng yang kuat lagi kokoh. Fa ahraza nafsahu minhum, selamatlah dia dari kejaran musuhnya, Kadzalikal 'abdu, demikianlah hamba, la yuhrizu nafsahu minasy syaithan, tak akan mungkin dapat melepaskan dirinya dari kejaran syaitan, illa bi dzikrillah ta'ala, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi pula sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsil, wa ana amurukum bi khamsin amara Allah amarani biha abi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku pun perintahkan kalian dengan lima hal sebagaimana Allah perintahkan kepadaku. As-sam'u wa ta'ah, aku perintahkan kalian untuk senantiasa mendengar kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Wal jihad, berjihad bersama pemimpin. Wal hijrah, senantiasa hijrah jika diperintahkan pemimpin. Wal jamaah, senantiasa hendaklah dalam jamaah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibqida shibrin, siapapun juga yang keluar dari jamaah walau sejengkal, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqih, sungguh dia telah melepaskan kalung Islam yang mengalungi lehernya. Illa an yuraji', kecuali kalau dia kembali. Wa man idda'a da'wal jahiliyah, barang siapa yang kembali menyerukan seruan-seruan jahiliyah, fa innahu min jutha jahannam, sungguh dia adalah merupakan daripada bangkai-bangkai neraka jahannam. Fa qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama, qala wa in shalla wa shama, bagaimana jika orang yang mengeluarkan dirinya daripada jemaah kaum muslimin tetap sholat, tetap puasa, wa in shalla wa shama, sekiranya dia tetap sholat, tetap berpuasa, tetap menjadi bangkai neraka jahannam dengan keluar memberontak kepada pemimpinnya. Fad'u bida'wallahi alladhi sammakumul muslimin, sammakumul muslimin al-mu'minina ibadallah. Maka hendaklah kalian senantiasa menyeru kepada seruan ya Allah Subhanahu wa taala, seru kalian agar kalian menjadi bagian daripada kaum muslimin, kaum mu'minin. Ya, bukan menyelisihi mereka, memberontak, membuat nama-nama baru. Ya. Qala at-Tirmidzi wa hadha haditsun hasanun sahih. Berkata Imam Tirmidzi, ini hadis adalah hadis yang hasan lagi sahih. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Penjelasan rincinya tunggu masanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Mohon doa agar saya Allah selamatkan bisa bertemu dengan antum kembali. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.